Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kurnia-Nya. Terutama sekali nikmat iman dan Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita ke dalam nikmat tersebut. Di dalam nikmat tersebut sehinggalah ke akhir hayat kita, sehingga kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara nikmat yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya adalah dengan Allah SWT menurunkan kitab kepada Rasul-Nya yang dipilih di kalangan manusia sebagai petunjuk dan pengajaran kepada umat manusia, yang mana akan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kejahilan kepada keterangan nur, cahaya dan ilmu. Maka dengan itu Allah SWT berulang-ulang kali menyebutkan nikmat diturunkan Al-Quran kepada manusia ini. Maka yang patutnya, yang seharusnya kita bersyukur terhadap nikmat ini adalah dengan kita benar-benar berpegang teguh kepada kitab Al-Quran Karim ini, yang merupakan wahyu dan kitab terakhir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita cuba berusaha terus menerus mendalami dan memahami akan isi-isi kandungannya. Dan alhamdulillah, pada malam ini seperti biasa kita akan teruskan baca lagi ayat-ayat sambungan di dalam surah Al-Baqarah. Dan sebelum itu kita singkap kembali ayat-ayat yang kita telah baca pada pelajaran yang lepas, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan Rasul-Nya bahawa musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus musuh Nabi-Nya dan musuh umat Islam seluruhnya, iaitu dua golongan yang mempunyai kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, bahawa kedua kumpulan ini tidak sekali-kali akan reda terhadapmu sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Dan Allah SWT juga telah mengingatkan bahawa jika Nabi-Nya, Rasul-Nya yang dipilih oleh Allah SWT, yang benar-benar beriman kepada Allah SWT, mengikut akan hawa nafsu mereka setelah datang kepadanya ilmu daripada Allah SWT, maka tidak ada lagi wali, pembantu baginya, pelindung baginya, dan juga tidak ada lagi nasir, iaitu penolong bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat tersebut jelas menerangkan bahaya berpaling daripada Al-Quran dan Karim mengikut hawa nafsu manusia, lebih-lebih lagi musuh-musuh Islam. Dan kalau kita ingat lagi sebelum ini, Allah SWT telah menerangkan bahawa kumpulan Ahlul Kitab ini dan juga orang-orang musyrikin amat mencintai, amat menyukai kalau kita, orang-orang yang beriman ini, menjadi orang-orang kafir, kufar, kafir hasadan min indi anfusihim, kerana hasad daripada diri-diri mereka. Allah SWT dalam ayat tersebut tidak mengatakan mereka amat menyukai kamu menjadi Yahudi, kamu menjadi Nasrani, tapi kamu jadi kafir. Jadi kafir dah cukup, yang ini keluar daripada Islam dan mencukupi bagi mereka. Tetapi dalam ayat yang kita baca pada pelajaran yang lepas, Allah SWT menerangkan secara spesifik, hatta tabi'a millatahum, sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Jadi itu lebih khusus, itu adalah objektif yang utama sebenarnya. Tetapi sebelum itu mungkin ada beberapa prosesnya, langkah-langkahnya. Mula-mula sekali menjadikan kita lalai dalam agama kita, kemudian letakkan keraguan-keraguan di dalam beberapa perundangan ataupun akidah di dalam agama kita. Kemudian setelah itu kita berpaling daripada mempelajari akan agama kita. Dan kemudian setelah itu pula kita menganggap bahawa agama lain itu lebih baik, agama lain lebih sempurna ataupun lebih sesuai untuk kehidupan, untuk kemodenan dan sebagainya. Jadi dengan itu Allah SWT memerintahkan kita, artinya agar kita sentiasa berpegang teguh kepada ilmu yang datang daripada Allah SWT, minal ilm ba'da ja'aka minal ilm, iaitu Al-Quran. Al-Quran ialah ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ulama mengatakan bahawa barang siapa mengatakan Quran itu hanyalah ciptaan Allah SWT makhluk, maka dia telah kafir, kerana Al-Quran itu kata Allah SWT ilmu. Ini ilmu Allah SWT, dan ilmu adalah sifat Allah SWT, bukan makhluk Allah SWT, bukan dibuat-buat. Jadi barang siapa mengatakan sifat Allah SWT makhluk, maka dia telah kumpul kepada Allah SWT. Dalam ayat ini, dalam ayat yang baru yang saya akan bacakan ini, menyambung akan peringatan tersebut. Dan juga dia, kita akan dapati memanggil dengan panggilan menakutkan bagi kaum ahli kitab ini yang sentiasa memusuhi rasulnya dan juga umat-umat Islam agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT menakutkan mereka dengan apa yang akan berlaku di akhirat. Dan Allah SWT berfirman, "Bina'udzubillah minasyaitanirrajim. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون." Artinya, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah ku anugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu sebutan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Jadi ayat ini memanggil siapa? Bani Israel. Bani Israel, anak-anak Israel, orang-orang Yahudi. Ingatlah kata Allah SWT akan nikmatku. Disuruh ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia dan khususnya orang-orang ini yang di Bani Israel ni lupa nikmat, suka lupa kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan antara nikmat-nikmat tersebut Allah SWT ingatkan mereka kepada satu nikmat, iaitu nikmat kelebihan yang Allah SWT lebihkan Bani Israel atas sekalian umat. Alal alamin, semua umat. Yang ini pada zaman mereka. Mereka adalah sebaik-baik umat. Macam kita sekarang orang Islam adalah sebaik-baik umat. Begitu besar nikmat Allah SWT kepada mereka. Jadi bila ingat akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menjadi sebaik-baik umat kerana mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada rasul mereka. Sedangkan ketika itu tidak ada umat yang seperti mereka yang beriman kepada Allah dan rasul. Wattaqu yawman, dan kemudian Allah SWT menakutkan mereka, dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak ada seorang pun dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun, ataupun memberi manfaat kepada seorang lain sedikit pun, walaupun orang yang paling dia hendak memberikan manfaat. Kalau kita di dunia ini, orang yang paling nak selamatkan kita, yang sayang pada kita adalah yang paling dekat dengan kita, ahli keluarga kita, iaitu bapa tentu akan selamatkan anaknya. Kalau sakit sedikit saja, dah hantar pergi doktor, paksa makan ubat. Anak pun paksa juga. Kerana apa? Nak selamatkan dia. Sikit kena nyamuk pun tak boleh. Semuanya nak jaga kerana sayang. Dan mereka mampu buat demikian, tetapi di dunia. Tetapi di akhirat kelak, jika mereka ingin menyelamatkan anaknya sikit pun, walaupun mengurangkan daripada azab Allah SWT, kalau anaknya na'udzubillah adalah daripada kalangan ahli neraka, sikit pun dia tidak dapat membantu. La tajzi nafsun 'an nafsin syai'an. Begitu juga seorang anak terhadap seorang bapa, dia tidak akan dapat membantu walaupun sedikit. Jadi firman Allah SWT surah Luqman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum waqshaw yawma la tajzi nafsun la yajzi walidun 'an waladin wa la mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'an. Wahai manusia, kata Allah SWT, ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhan kamu, dan waqshaw yawma, dan takutlah kepada hari yang tidak akan seorang walid, yakni seorang bapa menyelamatkan anaknya, wala mauludun huwa jazin, dan tidak juga seorang maulud, seorang anak dapat menyelamatkan bapanya sedikit pun. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah SWT itu adalah benar. Yang ini dia akan datang, semua yang Allah janji itu akan berlaku. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, janganlah kamu tertipu sehingga melupakan Allah SWT, berkufur Allah SWT dengan satu tipuan. Jadi di dalam ayat ini khusus untuk Bani Israel, itu mereka tahu akan hakikat ini. Allah SWT takutkan mereka akan hakikat tersebut. Kerana tersebut lah, tak satu jiwa pun akan selamatkan jiwa. Padri kamu takkan selamatkan kamu, pop kamu takkan selamatkan kamu pada hari tersebut. Semuanya akan hanya dapat menyelamatkan diri masing-masing sendiri. Bahkan kekuatan tak dapat menyelamatkan diri sendiri. Yang hanya adalah amalan keimanan mereka ketika mereka di dunia. La yajzi wa la tajzi nafsun la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adl, dan tidak pula seorang akan menjadi tebusan daripada. Kalau tak dapat gantikan, anak tak dapat gantikan selamatkan bapa, boleh tak ditebuskan dengan benda lain? Jawabnya tak boleh. Dengan harta benda lagi tak boleh. Walaupun sebesar ataupun nilainya besar seperti langit dan bumi, tak boleh. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang kafir itu, kalau mereka mempunyai apa yang ada kat bumi ini dan lipat ganda macam tu, dan mereka ingin menebuskan diri mereka daripada azab neraka, tentu mereka akan buat demikian. Tapi ma tukuk ilah minhu, tapi tak akan diterima daripada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Itu saja yang mereka dapat. Jadi tidak ada tebusan, kerana waktu tu tidak ada, tidak ada harta lagi. Tak ada harta yang mengikut kita sampai sampai terkubur, sampai ke hari kiamat tak ada lagi. Wala tanfa'u syafa'ah, dan apa lagi mungkin perkara yang menyelamatkan seorang insan pada hari kiamat dengan syafaat. Kalau dah tak dapat orang selamatkan, orang tebuskan dirinya ataupun dia dengan satu tebusan lain, boleh tak syafaat membantu? Syafaat walinya, syafaat bapanya ke, syafaat daripada orang-orang lain? Jawabnya tak ada. Wala tanfa'u syafa'ah, syafaat yang dinafikan di sini adalah syafaat bagi orang-orang yang kafir. Jadi itulah hakikatnya di hari kiamat. Semua syafaat tak boleh pakai, tak boleh diterima. Jadi syafaat yang diterima hanyalah yang dikhususkan oleh dalil. Lagi tak ada dalil, tak ada syafaat. Yang ada syafaat adalah syafaat siapa? Daripada Allah SWT, daripada Nabi Muhammad SAW khususnya, dan juga daripada Nabi-Nabi lain, para malaikat juga ada memberi syafaat, seperti terdapat dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm, wa kam min malakin, dan beberapa malaikat latuni wa kam min malakin fis samawati latuni syafa'atuhum, tidak ada faedah syafaat mereka illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda, melainkan setelah syafaat para malaikat itu diberikan izin oleh Allah SWT dan diredai oleh Allah SWT. Kalau malaikat beri syafaat kemudian diizinkan oleh Allah SWT, Allah reda kepada orang yang beri syafaat dan diberi syafaat, barulah jadi syafaat. Kemudian syafaat orang-orang soleh kalau memberi syafaat, maka Allah SWT mengizinkannya dan Allah SWT meredainya, maka barulah dia dapat syafaat. Lain daripada itu tidak ada syafaat. Syafaat lain dah tentu sekali lah datang daripada amalan-amalannya sendiri. Jadi kita dah terangkan dalam bab syafaat. Adapun minta dia dulu, selalu minta kepada wali, dan wali itu memang wali lah. Wali itu memang wali. Boleh tak syafaat wali itu dia dapat hari kiamat? Dia tak boleh dapat. Walaupun syafaat itu adalah daripada seorang wali, sebab dia perlu kepada apa? Kepada izin Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia memberi syafaat. Kedua, Allah SWT reda terhadap orang yang diberi syafaat tadi. Dan Allah SWT reda terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan tidak mensyirikkan Allah SWT itu sesuatu. Jadi Allah, kalau awak di hari kiamat di dunia dahulu tidak mengkafirkan Allah SWT, maka bagaimana kamu dapat syafaat daripada wali ke, ataupun Allah SWT akan izinkan seorang wali itu beri syafaat kepada kamu? Sebab Allah SWT katakan fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, yang orang-orang kafir pada hari kiamat kelak tidak akan memanfaat bagi mereka syafaat seorang orang-orang yang memberi syafaat. Sebab mereka telah berlaku syirik dan mengkufurkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walahum yunsarun, dan hari tersebut tidaklah mereka dibantu, tidaklah mereka ditolong. Jadi, oleh kerana demikian, yang dapat menolong hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan cara mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah beriman kepada Nabi ini, Nabi yang diturunkan kepada kamu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi stoplah perkara permusuhan terhadap Nabi tersebut semata-mata kerana kesombongan, keangkuhan kamu, kerana dia bukan daripada golongan kamu dan sebagainya. Maka hentikan semuanya dan takutlah pada hari tersebut orang lain tak dapat beri syafaat, tak dapat beri bantuan, dan takutlah pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang ini kita telah tentu, jadi kita baca di dalam kitab yang ringkaskannya, iaitu makna ayat 122 dan 123 secara umum. Allah Ta'ala yang Maha Pemurah mengingatkan orang-orang Yahudi dan memanggil mereka dengan julukan yang terbaik bagi mereka. Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka agar senantiasa ingat akan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak kepada mereka. Allah Ta'ala memerintahkan mereka agar ingat pada keutamaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada mereka melebihi umat-umat lain yang sezaman dengan mereka. Mengingat nikmat artinya mensyukurinya, kerana pada hakikatnya Allah Ta'ala menyuruh mereka agar mensyukuri nikmat-nikmatnya dengan beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya serta memeluk agama Islam yang benar. Dan itu faedah daripada mengingat. Ingat bukan memory je, apalah je nanti keluar balik. Ingat ni Allah pernah kasih nikmat ni, satu dulu semua saya ingat. Apa faedahnya kalau kamu tidak ada tak ada membalas nikmat tersebut. Kalau kurangnya dengan mensyukuri nikmat tersebut. Jadi Allah Ta'ala juga menyuruh Bani Israel untuk menjaga diri mereka dari azab di hari kiamat. Di mana pada saat itu tak ada seseorang pun yang mampu memberi manfaat sedikit pun untuk orang lain, dan tak akan diterima tebusan maupun pertolongan ni syafaat dalam bentuk aku pun. Yang dimaksud di sini adalah orang kafir dan musyrik tidak akan memperoleh syafaat aku pun. Ia tak mendapatkan penolong yang akan membela dirinya dari azab. Dan orang kafir semua tak dapat syafaat kecuali satu orang saja, sebab ada dalil yang mengkhususkannya. Itu asalnya, itu ambil kaedahnya. Siapa dia yang dapat syafaat? Itu Abu Talib, pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syafaat dia pun bukan mengeluarkannya daripada api neraka. Tak, dia akan kekal di dalam api neraka selama-lama. Yang ada hanyalah dia dikurangkan azabnya. Bagaimana kita baca kan, dalam sahih Muslim, azabnya paling ringan kalau dibandingkan dengan azab ahli neraka yang lain. Dan macam mana ringannya? Dia pakai selipar daripada api, daripada api. Dan dengan pakai selipar itu otaknya mendidih. Itulah yang paling ringan, azab yang paling ringan. Itu dah dapat syafaat. Orang tak dapat syafaat macam mana? Dan semuanya kenapa? Kerana dia tidak mengucapkan La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah. Walaupun dalam hatinya dia mengaku, dalam hatinya dia tahu tak cukup, kena menyaksikan. Menyaksikan artinya apa? Kita membenarkan dan kita beriman, masuk Islam. Sebab itu kita menolak orang-orang yang mengatakan bahawa agama, semua agama tu benar, masuk Islam lah. Kerana kalau benar, semua agama itu benar, Abu Talib adalah orang yang pertama dalam agama yang benar. Sebab dia mengaku akan kerasulan Nabi SAW dalam hatinya. Cuma dia tidak, secara lahirnya dia memeluk agama Islam. Dan itulah sebabnya dia jadi dilaknat. Bagaimana orang-orang kafir yang dilaknat oleh Allah SWT, yang ini tidak mendapat rahmat Allah SWT. Kalau dapat rahmat Allah SWT, mesti tak akan kekal dalam hati, dalam hati neraka. Jadi pelajar, kemudian kerana penjagaan atas siksaan di hari kiamat, bagaimana nak pelihara diri dari siksaan hari kiamat, pakai apa desain pakai, adalah dengan beriman kepada Allah Taala dan Rasul, dan beramal saleh. Bukan Quran tampal kat mana-mana, ataupun waktu kat kain kapal tu masukkan apa, ada orang taruh kan Quran, taruh minyak-minyak apa benda, kita bungkus-bungkus masuk kat dalam kain kapal. Macam itu boleh selamat daripada apa ni, daripada azab kubur, azab neraka. Tak boleh. Kalau setakat minyak wangi, memang dia dah mandi dengan apa, dengan wangi-wangian. Dia tak pasal, pasal pun dah tabur dengan apa, dengan wangian-wangian, wangi-wangian. Tapi ni taruh ayat Quran apa semuanya kat dalam kain kapal, ni tak ada asal. Itu bukan jadi syafaat, itu bukan defense dia. Defense dia adalah beramal dengan Al-Quran, beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan beramal saleh. Selain menjauhi sikap ingkar dan maksiat. Ramai orang kata dia beriman kepada Allah SWT sebab dia dah ucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dia tak tahu bahawa La ilaha illallah tu mempunyai apa? Syarat-syaratnya. Siapa tahu syarat-syarat La ilaha illallah? Habis awak tak tahu, bahaya. Apa syarat-syarat La ilaha illallah? Macam solat ada syarat-syaratnya, wuduk ada syarat-syaratnya. Apa syarat La ilaha illallah? Pertama sekali, siapa? Yakin yang menyalahi ilmu. Yakin yang menyalahi syak dan ragu-ragu. Belum tu adalah ilmu. Ilmu yang menyalahi apa? Yang berlawanan dengan kejahilan. Awak kena tahu apa makna La ilaha illallah. Sama yang kata La ilaha illallah dan Tuhan selain Allah, dia ada Tuhan selain Allah, dia ada Tuhan selain Allah. Itu je yang dia tahu. Tapi dia tak faham, dia tak tahu apa makna dia yang sebenar, yang dikendaki oleh Rasul SAW. tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Lain Tuhan semuanya batil. Tak boleh. Tak ada. Salah. Itu perlu kita tahu. Yang berhak disembah hanyalah Allah SWT. Bukan tiada Tuhan wujud melainkan Allah SWT. Sebenarnya banyak Tuhan-Tuhan yang wujud. Kemudian dia tak faham bahawa maknanya yang disembah. Dia tak tahu bahawa tauhid kat sini adalah tauhid ibadat, tauhid uluhiyah. Jadi dia sembah Allah SWT, dia sembah selain daripada Allah SWT. Saya dah kata kalau ada Tuhan selain Allah SWT lah. Tapi dia sembah selain daripada Allah SWT. Dia minta, dia doa pada selain daripada Allah SWT lah. Bila dia susah dan sebagainya. Jadi kalau tak ada ilmu, tak sah. Dia punya la ilaha illallah. Jadi ilmu penting maknanya. Dan tak susah nak belajar apa makna la ilaha illallah. Masalahnya kita tak belajar ataupun tak dapat ilmu, tak ada di taufik untuk belajar apa, untuk mempelajari ilmunya ataupun maknanya yang benar. Kalau orang Arab zaman Nabi SAW, zaman jahiliyah, semua tahu, tahu akan makna la ilaha illallah. Jadi bila mereka dikatakan ucaplah la ilaha illallah, samakan selamat, mereka kata aja'alal aliha ilahan wahidah inna hadza la syai'un 'ajab. Apakah dia, jadi Muhammad ini nak jadikan Tuhan-Tuhan kita semua satu Tuhan je yang disembah? Ini satu perkara yang pelik. Cuma dia kan mereka faham atau tak faham makna la ilaha illallah. Faham bukan wujudnya Tuhan. Mereka tahu wujud ni Tuhan semua ada, Allah pun ada, Tuhan-Tuhan ni semua ada. Tapi maksud la ilaha illallah kan dia jadikan Tuhan-Tuhan itu semua satu. Yang ni tak sembah selain dengan Allah SWT. Itu yang mereka pelik sangat. Mana boleh Allah saja. Kita ni siapa lah eh? Ha, ada sebelum macam gitulah. Kita mula apa dialog macam gitu habis. Kita ni banyak dosa. Kita bukan kenal Allah SWT. Kita tak tahu macam mana nak minta Allah SWT, macam mana nak biar Allah nak tercampur pada kita ini. Kita minta pada orang yang lebih faham, lebih tahu dan sebagainya. Apa yang dia cakap tentang agama ni, kita ikut dia je sudah. Dia kalau kata buat gini, kita buat. Dia kata ni halal-halal dan haram-haram. Kita nak belajar dan apa. Quran ada. Kenapa kau tak baca Quran? Mana kita boleh baca Quran? Nanti kita sesat. Kita ni siapa lah, tak tahu lah. Dan seterusnya. Jadi itulah. Hadis lagi bahaya hadis. Lagi bahaya. Jadi itu menyebabkan mereka apa? Terpaling daripada mempelajari hakikat tauhid mereka, banyak mereka syariat. Itu yang berlaku kan? Kalau kena orang yang alim betul, selamat lah mereka. Kalau kena yang tak alim, yang menyesatkan dia sendiri sesat, yang menyesatkan dia berlaku eh, sampai dulu sampai sekarang, maka itulah yang malapetaka ni. Dia habis betul eh. Jadi la ilaha illallah mereka, tetapi tetap pakai tangkalnya eh, ada semah-semahnya dan macam-macam lagi kepukuran mereka lakukan. Jadi itu satu syarat ilmu. Kemudian yakin, yakin lebih daripada ilmu. Maknanya tidak ada keraguan, benar-benar yakin bahawa tiada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Kemudian ikhlas. Mesti ada ikhlas yang berlawanan dengan syirik. Maknanya dalam ibadatnya, dalam la ilaha illallah semua, dia tidak ada apa lagi, tidak ada syirik. Semua ibadatnya khas untuk Allah SWT, sisi kepada Allah SWT. Baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Kemudian pada ikhlas apa? Asil benar di dalam la ilaha illallah tersebut. Dan kalau awak benar dalam kata-kata awak tu, ada alamatnya, ada tanda-tanda. Bukan awak bohong, ada tanda-tanda. Jadi ada orang cakap tahu ada, yakin ada ikhlas, tapi dia bohong. Itu yang kita tolak. Kemudian asil tu lagi apa? Inqiyad. Inqiyad tu maknanya kamu taat, tunduk kepada la ilaha illallah tu. Tunduk kepada perintah dan larangan Allah SWT. Kalau semua awak ada, ikhlas pun bagus, tapi tak nak tunduk kepada perintah Allah SWT, awak tunduk kepada diri awak sendiri, hawa nafsu awak sendiri, maka tak cukup syarat la ilaha illallah. Walang siap lagi. Taslim ataupun lapan yang tambahan. Yang kelapan adalah yang paling kita ingat dulu. Lapan tu adalah itu kamu kufur, kamu ingkar segala yang selain Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala kamu kufurkan. Kalau kamu tak kufurkan Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, belum lagi kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kufurkan mereka, mesti benci kepada semua Tuhan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka dianggap sebagai Tuhan. Siap terasa istiqlal. Baik. Kalau ada yang boleh ingatkan yang ke yang ketujuh tu. Jadi yang penting ya. Awal hubbu, naam. Maksud dia ada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan pada kecintaan kita, sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru jadi ta'alluq. Ta'alluq tu maknanya kita jadikan dia idol. Tapi bukan makna sekarang, lebih daripada itu. Yang ini kita jadikan dia Tuhan, betul-betul Tuhan. Sayang kepada Allah SWT. Wadzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu lebih-lebih sangat cintanya kepada Allah SWT. Jadi bukan benci, bukan takut saja. Tapi masuk Islam, hendaklah dia apa? Dia cinta kepada Allah SWT. Bahkan cintanya kepada Allah SWT wajib lebih daripada cintanya kepada segala-galanya. Walaupun daripada apa? Daripada dirinya sendiri, bapanya, anaknya, wadah ajma'in, dan manusia seluruhnya cinta lebih kepada Allah SWT. Jadi itulah ilah illallah. Kurangnya kalau orang faham syarat-syarat ini, kita akan dapati bahawa adalah kemungkinan besar iman dia akan diterima, dan itulah yang akan menyelamatkannya daripada azab akhirat. Berapa ramai yang kata la ilah illallah, bayang mungkin solat mungkin, berpuasa mungkin, tetapi mereka tak tahu, tak ada syarat-syarat tersebut. Dan mereka melakukan syirik panjang masa. Bagaimana mereka akan dapat selamat daripada azab Allah SWT? Banyak banyak negara jiran, negara dekat-dekat, negara jauh-jauh, banyak lagi kat masjid-masjid mereka. Mereka pergi masjid, pergi kubur pun pergi. Dan tempat kubur tu mereka buat macam masjid, minta tu minta ni dan sebagainya. Tak payah pergi jauh-jauh lah. Banyak makam sana, makam sini. Negeri kita pun ada. Kita lah buat rumah, buat bumbung apa semuanya, ada lampunya. Ada orang jaga tukang tapu dia. Lepas tu ada atau tempat apa ni nak minta hajatnya. Itu bukan orang kita yang buat. Orang yang kata, yang ucap la ilaha illallah, ikut lah dia. Main lagi. Bila mereka susah, mereka jumpa pada dukun dan sebagainya, dan mereka berikan korban-korban tu, korban-korban ini. Ya, mereka takut kepada jin, kaitan hantu tu lebih daripada mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ada iktifat begitu begini. Dan bagi orang-orang yang soleh pula, masalah paling besar. Sebab kebanyakan syirik yang berlaku di dalam anak Adam ini, sebabnya apa dia? Puncanya apa dia? Lampau-lampau dalam mencintai orang-orang salih. Ada nampak orang baik sikit, orang salih sikit, ustaz ke imam ke apa, dia jadikan wali. Dia jadikan wali, siap menarik iktifat yang bukan-bukan, yang hanya layak bagi Allah SWT terhadap mereka semua. Dan mereka mula memujanya, mereka minta daripadanya waktu hidup, dan juga bila dah mati. Waktu hidup boleh tahan lagi, tapi itu pun tak bagus. Minta air, minta air, minta air ni semua waktu hidup. Tapi itu pun bukan tu, bukan sunnah. Kemudian mereka dah mati, lagi dah syat bercerita orang-orang ini dah meninggal dunia, mereka tak boleh selamatkan diri mereka sendiri. Awak dirikan dia, semayangkan dia. Awak suruh angkat dia tangan, dia tak boleh angkat tangan. Kalau dia nak semayang pun tak boleh. Tak boleh. Tapi awak minta daripada orang lemah macam ni, awak pukul dia pun awak, dia tak boleh buat apa-apa. Awak minta daripada orang ini yang lebih lemah, lebih hina daripada banyak benda lain yang hidup. Tapi demikianlah akidah kalau dah rusak, bila cinta sangat telah melampau di dalam orang-orang yang soleh ini. Bukan kata orang soleh itu, Dia punya debu kat kubur dia tu pun, oh, itu dah anggap special kalau dapat cium. Dia punya apa tu, langsir-langsir ke kain-kain dia tu, wah, itu betulnya berkah, besar ni berbarakah. Dapat sapu, dapat apa semua tu hebat. Akidah tu banyak. beribadat. Dan mereka bila berada di dalam kawasan makam tersebut, mereka rasa takut terhadap orang dalam kubur wali tersebut. Khusyuk yang lebih daripada mereka kat dalam dalam masjid sedang solat, sedang diri, sedang sujud di hadapan Allah SWT. Macam itu lepas tak agak-agaknya la ilaha illallah itu. Kalau mereka tak tahu, mereka tak tahu kan. Yang bertaubat kita dah diingatkan dan tahu mengenai mereka. Mereka tentu bertaubat. Kalau mereka tak tahu, mereka mati dalam keadaan begini, kata langka aku sepotin dengan itu. Baik, jadi kata Allah SWT, walahum yunsarun, dan tidak pula mereka dibantu, tidak ada pertolongan. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini, pertama, wajib bagi seseorang untuk mengingat-ingat nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Hukum apa? Ingat nikmat Allah SWT wajib. Ingatkan orang terhadap nikmat Allah SWT pun digalakkan, kadang-kadang wajib juga, agar ia mendapatkan dorongan moral untuk mensyukurinya. Kerana tujuan mengingat nikmat adalah untuk mensyukurinya. Dan kedua, wajib menjaga diri dari azab di hari kiamat dengan beriman dan beramal saleh, serta menjauhkan diri dari kemusyrikan dan kemaksiatan. Beriman dan beramal, bukan buat baik dengan orang saleh. Salah. Bukan buat baik dengan orang beriman. Ada orang dengar nak selamat dengan azab neraka, buat baik dengan orang beriman. Tiap-tiap hari aku tolonglah orang ni, aku tolonglah imam ni dekat kat masjid ni. Dengan macam itu dah, dah bagus dah. Tapi dia punya apa? Amalan dia, dia rusak. Tak boleh. Yang menjauhkan dirinya dah dia yang beriman dan dia yang beramal. Kalau dia buat baik kepada ahli masjid semuanya, nanti bila dia mati, orang semayangkan dia, dengarkan itu dah cukup bagi dia. Nanti orang apa ni, takbir, takbir, takbir, orang apa ni, doakan untuknya. Tak cukup. Kalau orang kat dalam tu sendiri lah tak beriman dan beramal, beramal salih. Jadi tak bermaknanya kita beriman bermaksud untuk diri kita lah, tapi kita tak tolong orang lain, tidak lah. Tak ekstrim macam itu. Dan kita mulakan dengan yang lebih penting, itu diri kita sendiri. Yang ketiga, mustahil seseorang boleh membayar tebusan untuk dirinya pada hari kiamat. Dan tidak mungkin bagi seseorang untuk memberikan pertolongan syafaat kepada orang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Tahu musyrik? Orang yang sekutukan Allah SWT. Walaupun sedikit kira-kira, walaupun sekali je datang kepada apa ni, chemistry master tu misalnya, nak apa ni, nak tengok kenapa aku punya bisnes tak bagus misalnya. Itu sekali cukup. Kalau dia tak bertaubat daripada dia tu, dia mati dalam syirik pun akbar. Kalau dia tahu tu syirik. Punya syirik eh. Sebab kita tahu dia akan pakai apa, pakai ilmu baik, dia pakai kurafat dan sebagainya. Itu semua apa ni, ada termasuk apa, termasuk tanjim. Tanjim tu telik-menelik, ramal, meramal. Ramal tu dah jadi bahasa kita Ramal tu asalnya macam pasir. Dia asal tu orang telik-telik pasir tu, buat line ke apa kan. Ada buat line, ada tidak tu, untuk tahu nasib ke orang. Ataupun ada yang ramal tu, sekarang ramal, ramal tangan tu. Terus awak rela tangan awak diramal untuk tengok nasib dan sebagainya. Apa yang awak nampak? Ini lah ilmu syaitan. Kalau betul ilmu syaitan, jin yang tolong lagi dahsyat. Contohnya memang syirkun, syirkun akbar. Kalau tak sampai macam gitu, tipu daya semata, itu tak sampai syirkun akbar. Siksaan dia, tak ada. Tak boleh kita kata, dulu saya kawan dengan dia. Tak boleh ke saya diselamatkan? Tak, apa kawan dengan dia, awak tak buat apa yang dia buat. Ada yang macam gitu kan? Baik, kemudian ayat berikutnya Allah SWT berfirman, wa idza ibtada ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Maksudnya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Allah SWT terangkan tentang Bani Israel, orang Yahudi khususnya. Dan itu juga terdapat beberapa sentuhan ataupun sebutan ahli kitab secara umumnya itu termasuk orang Nasrani. Kemudian Allah SWT menceritakan tentang apa? Tentang Nabi Ibrahim AS. Siapa tu Nabi Ibrahim AS? Adakah dia seorang yang tidak dikenali oleh orang Islam ataupun ahli kitab? Orang yang dikenali oleh orang Islam, ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin Mekah, semua kenal siapa tu Ibrahim AS. Dia adalah Nabi, seorang Nabi daripada Allah SWT. Tak ada yang menyembah Ibrahim AS. Semua menganggap dia, dia Nabi. Dan satu lagi, semua ya, orang Islam tentu sekali lah, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, begitu juga orang musyrikin, semua mengaku atau mendakwa bahawa mereka mengikut Nabi Ibrahim. Orang Yahudi kata Ibrahim pun Nabi kita. Ya, Nasrani Kristian pun kata Ibrahim Nabi kita, Abraham kan. Orang musyrikin pun kata kita ikut agama Nabi Ibrahim. Yang ada syirik-syirik pun agama Nabi Ibrahim. Jadi sebab itu Allah SWT menengahkan akan Nabi Ibrahim AS. Kerana ada satu syakhsiah yang juga yang penting di dalam agama-agama yang didakwah oleh Nabi Muhammad SAW ini. Kalau SWT ceritakan salah satu kisah penting tentang Nabi Ibrahim AS, iaitu bagaimana Nabi Ibrahim AS dimuliakan oleh Allah SWT sehingga dia naik menjadi tahap imam bagi manusia, iaitu dengan Allah SWT sebelum itu mengujinya dengan berbagai ujian. Maka dengan ujian-ujian tersebut, Nabi Ibrahim AS telah menyempurnakan, telah lulus akan ujian-ujian Allah SWT. Maka Allah SWT pun menaikkan darajatnya hinggalah dia menjadi imam bagi manusia. Jadi dalam ayat ini Allah SWT telah berfirman, ingatlah bahawa Muhammad ataupun siapa yang boleh dikhitabkan di dalam ayat ini, wa idzala ibrahima rabbuhu, ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbnya. Ibrahima rabbuhu, ma tu baris atas, rabbuhu tu baris depan. Itu je dah bezakan siapa yang buat, siapa yang kena buat. Ha, tu dia fa'il dengan maf'ul. Itu pentingnya eh, ataupun banyaknya faedah orang yang tahu bahasa Arab. Tahu bahasa Arab sebab dia orang Arab, ataupun dia tak tahu bahasa Arab dan dia belajar bahasa Arab sebab dia kena ni kalimah. Kalau Ibrahimah Rabbu, tukar dengan Ibrahimu Rabbahu, ya dah dah makna dah lain dah tukar kan. Jadi bahasa Arab ni dia unik, dengan baris saja dia dah tukar makna. Bahasa Melayu bawa tukar-tukar baris pun, tambah kalimat kat belakang, makan jadi makan pun orang masih faham lagi. Air jadi ayat masih boleh faham lagi. Bahasa Arab jangan kata tambah-tambah kalimat, buat tukar baris saja ni dah rosak makna, dah salah makna ni. Jadi Allah SWT suruh Nabi SAW dan mengingat bagaimana Allah SWT Tuhannya, Rabbnya, ini Rabbnya Ibrahim telah mengujinya. Itulah ini istibar, ujian. Uji tu maknanya apa? Nak lihat. Ujian tu selalu dengan benda-benda yang agak luar biasa. Pas benda sama je, tak ada ujian nak makan ni. Biasa dia makan ni, apa nak uji dia makan ni? Kalau dia uji dengan hari ni, selalu dia makan benda ni, besok kau makan benda lain sikit. Ha, ni makanan masak Vietnam. Ha, tu satu ujian bagi dia lah, dia boleh tahan ke tak boleh tahan. Takkan awak kasi dia macam itu, awak kasi lagi sedap daripada itu. Itu bukan ujian tu. Ujian tu biasanya benda yang apa ni, yang ada taklif, yang susah, yang payah sikit daripada biasa. Jadi baru daripada situ, kalau dia dapat melaksanakannya, dan pelaksanaan tu ada, ada dua macam. Satu pelaksanaan yang yang sempurna, complete, perfect. Ada yang pelaksanaan separuh jalan. Banyakkan kita kalau kena uji, separuh je kita dapat, lagi separuh tak sampai. jarang orang yang kalau laksanakan sepenuhnya. Jadi kata Allah SWT, iztala Ibrahim Rabbuhu, apabila Ibrahim diuji Rabbnya. Jadi Ibrahim ni adalah hamba kepada Allah SWT, dan Allah SWT adalah Tuhan kepada Rabb kepada Ibrahim. Dan di sini ada pengkhususan rububiyah Allah SWT kepada makhluknya, iaitu Nabi Ibrahim AS. Adakah maknanya Allah SWT bukan Tuhan orang lain? Ini tidak. Allah SWT adalah Tuhan Rabb kepada semuanya, sekalian alam. Jadi rububiyah itu ada dua macam. Satu rububiyah yang umum, ketuhanan yang umum atas semua, di mana Allah SWT menciptakan, mentakbir, melindung dan sebagainya. Ada juga di sana rububiyah yang khasah, ketuhanan yang khusus. Ada lebih daripada menciptakan, mentakbirkan. Ada kat situ apa? Memelihara, sayangnya, menunjuknya, beri hidayat, taufik dan seterusnya, beri ilmu. Yang itu adalah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dengan apa? Dengan beberapa kalimat. Fa atammahunna, lalu Ibrahim menunaikannya. Nah, lebih tepat lagi kalau kita kata menunaikan tu, kita tafsirkan dengan menyempurnakannya. Atamma, sempurna, tamam, tak ada sikit kekurangan pun. Ujian tu lulus, lulus dan ia rasa lulus dalam ujian tersebut. Kemudian ulama berbincang tentang apakah yang dimaksudkan daripada kalimat-kalimat yang dijadikan ujian kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi, kalau kita lihat kalimat, apa asal makna kalimat? Firman Allah SWT itu asalnya kalam Allah SWT, firman Allah SWT, dan terdapat di dalam kitab-kitab Allah SWT, suhuf-suhuf. Adakah ini dimaksud kalau gitu? Kalau ia dalam kitab-kitab Allah SWT, artinya ujian tersebut berbentuk kalimat syar'iyah, kalimat syarak, iaitu perintah dan larangan yang ada kena mengena dengan halal dan haram dan sebagainya. Dan kalau ini dimaksudkan, kita boleh tafsirkan bahawa antara ujian Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS adalah, contohnya adalah perintah Allah SWT untuk apa? Yang lain daripada yang lain, yang susah nak buat, kalau ramai orang tak terbuat, iaitu disuruh sembelih anak lelakinya sendiri, Nabi Ismail AS. Itu adalah kalimat Allah SWT, kalimat syarak-syarak ini. Ada yang agak-agak boleh sembelih anak sendiri, bukan untuk makan, jadi kerana Allah SWT. Jadi itu satu ujian yang berat ke ringan? Berat. Ujiannya berat sebab ganjarannya selepas itu adalah besar dan tinggi. Dan juga kalimat-kalimat lain yang berbentuk syarak, perintah larangan Allah SWT. Allah SWT perintahkan dia untuk apa? Untuk berhijrah. Sebelum itu untuk berdakwah kepada Raja Namrud, raja yang kata apa ni, aku pun hidup dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Kita ingat lagi kita tafsirkan ayat Nabi Ibrahim AS berdakwah. Itu pun dia dah buat. Kemudian Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk hijrah. Itu juga satu perintah. Kemudian bukan itu saja, dia suruh tinggalkan istrinya dan anaknya Ismail AS di padang pasir yang tanggung, tak ada apa-apa, itu di Kaabah, di Mekah. Jadi itu semua disempurnakan oleh Nabi Ibrahim AS. Kemudian ada satu makna untuk kalimat Allah SWT yang jadi ujian kepada Nabi Ibrahim AS, iaitu kalimat tawniyah, seperti kun fayakun. Dan ulama memberikan contoh bagaimana Nabi Ibrahim AS diuji dengan dicampakkan ke dalam api yang besar menyala-nyala. Tetapi Nabi Ibrahim AS telah selamat daripada ujian tersebut. Dia tidak gentarkan sedikit pun dan akhirnya Allah SWT menjadikan api tersebut sejuk untuk Ibrahim alaihissalam, sejuk dan selamat. Kuni bardan ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu bardan, sejuk dan selamat sejahtera untuk Ibrahim. Jadi demikianlah mereka nakkan keburukan mana yang Nabi Ibrahim AS menyatakannya, tapi dia telah diselamatkan. Mereka yang cuba mengazabnya, itulah yang akan binasa. Itu adalah kalimat kauniyah, kata ulama tafsir. Sebab itu adalah takdir daripada Allah SWT, bukan perintah daripada Allah SWT masuk api neraka. Tak ada masuk api itu, tidaklah. Tapi dikatakan Allah SWT supaya diterima musibah tersebut ujian daripada manusia untuk berakhir dan sebagainya. Tapi ada juga ulama yang mentafsirkan kalimat itu dengan perkara yang lebih khusus, iaitu perintah-perintah yang dikenakan kepada Ibrahim AS, tanggungjawab-tanggungjawab yang dinamakan fitrah. Antaranya Nabi Ibrahim AS ditanggungjawabkan, diperintahkan untuk berkhitan dalam umur yang lanjut. Nabi Ibrahim AS telah taat kepada perintah tersebut dan dia telah berkhitan. Ada ulama yang mengatakan adalah orang yang pertama yang berkhitan, sebelum itu tidak ada khitan sebelum. Dan begitu juga diperintahkan untuk menggunting nisainya dan mencuka bulu ketiaknya dan bulu kemaluannya, dan juga memotong kukunya, dan apa lagi, dan disuruh bersiwak. Jadi ada ulama mengatakan kalimat-kalimat termasuk yang ini, walaupun tidak kita katakan tidak khusus pada perkara-perkara tersebut, tetapi kita dapat riwayat-riwayat. Kalau kita bahaskan, kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir, mereka akan mula membawa riwayat-riwayat tersebut, bahawa itu adalah tafsir daripada sebagian sahabat ataupun sebagian ulama. Kemudian mereka menerangkan apakah hukum perkara-perkara tersebut, adakah dia wajib berkhitan ataupun tak wajib berkhitan, dan perkara-perkara lain wajib ke tak berwajib, disuruh istinja dan sebagainya. Ada beberapa, ada 10, tapi yang dalam Bukhari dan Muslim ada 5 ataupun 6. Jadi itu semua telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat tafsiran-tafsiran ini, adakah dia saling canggah, menyanggah ataupun melawan-melawan? Jawabnya tidak. Semua yang boleh kita tafsirkan sebagai kalimat, sebagai ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu Allah SWT kata, qala inni ja'iluka linnasi imama. Kata Allah SWT, sesungguhnya aku ja'iluka akan menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh manusia. Linnasi, imam artinya apa? Yang diikuti, yang di hadapan. Ada orang lain mengikutnya. Dan imam ni ada dua macam. Satu imam dalam kebaikan, satu imam dalam kejahatan. Tapi di sini artinya adalah imam dalam kejahatan lah, tidak cak lagi. Tapi ada juga imam yang jahat. Dalam kejahatan semua dia first, orang semua ikut dia. Seperti Fir'aun dan para pembesar ni. Waja'alnahum a'immatan yad'una ilannar. Allah SWT tentang Fir'aun, orang kafir ini, mereka menjadikan mereka a'immatan, imam-imam, betul-betul. Yad'una ilannar, tapi apa? Meneru kepada neraka. Wahyu manusia mati layun sorun, hari kiamat ni tak akan ditolong. Jadi ada dua jenis imam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah imam dalam kebaikan. Jadi dia diikuti oleh manusia semua. Apa juga kebaikan, dia adalah imam. Sebab dia telah lulus dalam ujian-ujian Allah Subhanahu Wataala. Termasuk nabi-nabi yang datang selepas Nabi Ibrahim alaihissalam, imam mereka adalah Nabi Ibrahim AS. Semua ikut Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad SAW juga imamnya adalah Nabi Ibrahim AS. Kata Allah SWT, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li'an'ami ijtabahu wahadahu ila siratin mustaqim. wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl, surah Lebah. Allah SWT kata sesungguhnya Ibrahim adalah ummah qanitan lillah, satu umat, ini satu imam yang tunduk kepada Allah SWT. Walam yakun minal musyrikin, dan dia tak pernah tergolong kepada orang-orang musyrikin. Syakiran li an'amin, dia adalah yang syakir, yang sentiasa sifat dia adalah bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT. Wa ma kana syakiran li an'amin, maka Allah SWT ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Allah SWT pun ijtabahu, memilihnya daripada hamba-hambanya, dan wahadahu ila siratal mustaqim, dan menunjukkannya sirat mustaqim, jalan yang lurus. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami telah berikan ganjarannya di dunia, dan wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh di akhirat kelak. Jadi itu terangkan tentang kelebihan Nabi Ibrahim AS. Kemudian Allah SWT perintahkan Nabi Muhammad SAW, thumma awhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepada engkau, siapa? Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, hendaklah kau ikut millata agama Ibrahim yang hanif, yang suci, yang tak ada syirik kat dalamnya. Wa makana dia anittabi' millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin, dia bukanlah daripada golongan orang yang musyrik. Jadi Nabi Muhammad SAW termasuk orang-orang yang jadikan Nabi Ibrahim AS sebagai imam. Itu begitu besar kelebihan Nabi Ibrahim AS. Jadi dia adalah seorang imam dalam kebaikan. Bila Allah SWT berikan, janjikan Nabi Ibrahim AS bahawa dia akan jadi imam, Nabi Ibrahim pun mengambil kesempatan tersebut untuk minta kepada Allah SWT. Satu permintaan yang wajar, iaitu permintaan yang biasanya akan diminta oleh seorang bapa untuk apa? Untuk anak dan cucunya. Iaitu minta kebaikan untuk anak dan cucunya. Aku dah bagus, kalau kata aku nikmat, aku minta juga kepada, aku tak lupa minta kebaikan kepada Allah SWT untuk anak dan cucunya. Qalat wa min dhurriyyati, dan juga aku mohonkan yang demikian untuk anak keturunanku, anak cucu. Ya, ini jadi apa? Jadi imam juga macam aku dalam kebaikan. Jadi imam ni lebih umum daripada setakat Nabi. Nabi dah tentu imam, tapi imam tu mungkin dalam tak sampai jadi Nabi pun, tapi dia jadi imam dalam kebaikan dan sebagainya. Jadi amir, jadi orang alim dan seterusnya. Jadi Allah SWT telah perkenankan doa tersebut, yang ini permintaan Nabi Ibrahim AS ni untuk keturunan. Qala wa min dhurriyyati, tetapi Allah kata apa? Qala la yanalu ahdi azwaj, janjiku ini, ahdi ini tak akan didapati oleh orang-orang yang zalim, akan aku berikan kepada orang-orang yang zalim. Apa dia? Jadi imam untuk manusia dalam kebaikan ni, ya, anak cucu kau akan dapat, termasuk Nabi-Nabi tu semua, termasuk anak cucu Nabi Ibrahim AS, termasuk Nabi Muhammad SAW, dia juga adalah zuriat daripada Nabi Ibrahim AS. Tidak berumum daripada anak-anak aja. Kalau anak ialah Nabi Ismail, Nabi Ishaq, tapi ini lebih lagi. Tetapi yang tak akan dapat, walaupun dia ada kena-mengena, bin dia last kali bin Ibrahim, bukan sekarang ni bin Ibrahim lah, bin Ibrahim AS tu, Ibrahim bin Azhar. Kalau dia termasuk daripada orang-orang zalim, dia tak boleh jadi imam. Allah tak akan tetapkan dia, takdirkan dia jadi imam. Zalim ini maknanya apa? Adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. itu sebesar-besar kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu untuk Allah SWT itu adalah kezaliman yang besar. Orang zalim tak akan jadi imam untuk kebaikan. Macam mana? Itu semua akan jadi imam untuk kejahatan. Dan juga orang banyak buat maksiat dan sebagainya tak boleh jadi, tak boleh jadi imam. Dalil daripada ayat ini dalam hukum akal, orang-orang zalim ini tak boleh kita terima apa riwayatnya. Kalau dia nak riwayatkan hadis, khabar, berita, tak boleh terima. Dia zalim. Kalau dia jadi qadi, kita tak boleh terima dia jadi qadi. Zalim. Anaya orang. Hukum Allah SWT kadang-kadang ikut, kadang-kadang dia tak ikut. Kalau dia ada better interest kat dalam kes tersebut, habis eh, dia akan hukum dengan zalim. Itu tak boleh jadi qadi. Dan juga tak boleh terima orang zalim dalam kesaksian. Witness yang zalim mananya ni, yang tidak jujur, tidak boleh dijadikan saksi dalam agama Islam dan sebagainya. Jadi imamah ini, yakni keimaman ini tak boleh diterima ataupun ditanggung, dipegang oleh orang-orang yang zalim. Baik, soalan. Kalau dalam konteks lain, kalau tak ada pilihan, sebenarnya kalau kita nak kena faham juga ayat ni. Tetapi banyak kita lihat ketua-ketua negara yang zalim, imam-imam yang zalim, ada ya, qadi yang zalim, baru kita nak cakap. Banyak lagi orang yang zalim, Allah jadikan pula mereka zalim. Ada daripada anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam pun yang kutatkan manusia semuanya. Jadi dekat sini maksudnya kata ulama, orang-orang zalim yang Allah SWT berikan itu daripada sudut syaraknya Allah tak halalkan mereka jadi imam. Tapi mungkin Allah SWT takdirkan mereka jadi imam, yang jadi ketua sebagai fitnah untuk diri mereka, ada cubaan bagi diri mereka ataupun ujian untuk orang lain. Itu boleh kita tafsirkan dengan demikian. Okay, balik pada soalan, kalau sekarang kita tak ada bukti yang tak zalim, sebenarnya yang tak zalim, semua zalim, macam mana tak ada urusan? Jadi kita kena tengok mana yang lebih baik daripada yang tak baik. Kadang-kadang kita pergi kedai nak cari semua fresh, nama je semua fresh. Tapi kalau tengok tak fresh juga, jadi macam mana nak pilih? Dia buat pilih yang paling sikit je punya tak fresh dia. Pasal semua tak fresh, jadi kita ambil yang kurang baik. Tapi paling sikit yang rosak je. Itu kalau kita boleh. Sebab macam mana pun seorang insan harus apa ni, menimbangkan keadaan. Jadi, kalau satu je yang, kalau kita memang ada pilihan, maksud kita tak boleh ambil yang balik. Itu dah jelas. Jadi, kalau kita ambil ayat ini, memang ini hanyalah untuk imam-imam kebaikan saja. Kita tak boleh daripada orang yang zalim. Memang benar, orang-orang yang zalim yang kita lihat, khalifah-khalifah yang zalim contohnya, itu bukan imam dalam kebaikan pun. Jadi benarlah janji Allah SWT, orang yang baik saja yang akan jadi imam untuk kebaikan, dalam kebaikan. Allah yang lalu. Dan ini jelas menolak dakwaan akan apa ni, bahawa tali darah dan sebagainya otomatik menjadikan kita imam, otomatik jadikan kita apa, jadi khalifah dan sebagainya. Asalnya dia hanyalah untuk orang-orang yang baik-baik sahaja. Okay, kita pergi dahulu kepada kitab surat 203, makna ayat 124 secara umum. Setelah perdebatan panjang pada ayat-ayat dahulu yang dialami oleh Rasulullah SAW bersama dua kelompok ahli kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, maka di sini Allah Ta'ala menyuruh Nabi-Nya agar mengingat ujian yang pernah diberikan kepada kekasihnya Nabi Ibrahim AS Khalil, berupa beberapa perintah dan larangan. Dan Ibrahim mampu melaksanakan seluruhnya dengan sebaik-baik. Maka Allah Ta'ala pun menganugerahkan kepada Ibrahim sebuah nikmat yang sangat besar, iaitu diangkatnya dia sebagai imam, pemimpin teladan bagi umat manusia. Dari sekian banyak tugas berat yang diberikan kepada Ibrahim, antara lain perjuangan menghadapi para penyembah berhala, lalu dia menghancurkan berhala-berhala mereka itu, berhijrah meninggalkan negerinya, kemauan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam sebagai pengorbanan untuk Allah, membangun Ka'bah dan berhaji, serta menyeru umat manusia untuk menunaikan ibadah haji kepada. Pelaksanaan perintah-perintah inilah yang menghantarkan Ibrahim berhak memegang kepimpinan atas umat manusia semua. Semua itu memberikan jawapan terhadap pengakuan tiga kelompok, iaitu bangsa Arab secara umum, kaum musyrikin, Yahudi dan Nasrani. Mereka semuanya mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim AS. Mereka mengaku berjalan sesuai agama Ibrahim, namun kenyataannya tidak seperti pengakuan mereka. Ibrahim adalah seorang berakidah lurus, sementara mereka adalah penganut akidah kemusyrikan. Ibrahim berada di jalan yang lurus, sementara mereka berjalan dengan lumuran kezaliman. Ibrahim pengikut wahyu Allah Ta'ala, sementara mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap kebenaran wahyu yang berasal dari Allah. Mereka mendustakan pembawa wahyu tersebut. Pada ayat di atas ada isyarat tentang keinginan Ibrahim untuk menjadikan kepimpinan ada pada anak keturunannya. Satu keinginan yang baik yang akhirnya dikabulkan oleh Allah berlaku pada anak keturunannya. Kecuali mereka yang zalim, mereka tidak berhak mendapatkan kepimpinan kerana kepimpinan hanya berhak dimiliki oleh pengikut kebenaran. Penegak keadilan, pemilik kasih sayang, kepimpinan tersebut juga tidak berhak dimiliki oleh penguasa yang angkuh dan para tyran yang sombong. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 124, kepimpinan tidak boleh diraih kecuali dengan keyakinan yang besar dan kesabaran. Ini dalam ayat surah Sajadah. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Kami jadikan dari anak keturunan mereka, siapa? Nabi-nabi ni, pemimpin yang menjalankan perintah kami, ditetapkan kerana mereka dahulu adalah orang-orang sabar, dan mereka adalah orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Orang macam ini yang boleh jadi a'immah, pemimpin. Yang kedua, penentuan kepimpinan, pewarisan kepimpinan berdasarkan keimanan, ilmu. Iman, ilmu, amaliyah, keadilan dan kesabaran adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kita kena pilih orang tu ikut kelayakan yang ahlinya, bukan member kita terjadikan apa? Pemimpin kita, undi dia dan sebagainya. Sebab nanti akan datang dia apa ni, dia akan tolong kita. Mana boleh macam itu? Tapi dia tak layak apa-apa pun. Tapi nanti orang kata apa, Nabi zaman Nabi SAW pun tak ada, tak ada belajar O-level, tak ada diploma, tak ada universiti negeri, boleh jadi Nabi. Abu Bakar dan Siddiq mana ada? Dia macam acuh jawab macam itu pula. Kelayakan, kalau kita lihat yang dapat mengukur kelayakan seorang betul-betul apa ni, kemahiran ataupun ilmu yang ada pada dirinya. Dan ini sama ada dia pernah buat, dia lagi bagus lah, dia pernah buat kerja tersebut, ataupun dia ada, dia telah dilatih untuk buat kerja tersebut walaupun belum pernah buat. Macam orang yang keluar daripada jurusan-jurusan institut-institut, experience tak ada. Dia takkan tak pernah buat, maknanya dia tak tahu buat. Tapi dia telah ada ilmu, dia dah belajar latih cara-cara umum ya, macam mana nak buat kerja tersebut. Jadi tinggal apa ni, tinggal nak kasih dia pengalaman, kasih dia exposure. Kalau orang yang terus tak tahu, tak belajar, tak pernah buat dan tak pernah belajar, ha, kita memang kena ajar dia daripada mula. Jadi dia kena masuk diploma kat syarikat tersebut, ha, itu pun ada kita macam itu juga. Memang tak tahu, diajar kan, dijadikan apa dia panggil tu, ha, dentist ke dan sebagainya, ha, boleh jadi technician ke apa, semuanya naik-naik-naik. Gaji dia bukan gaji pekerja sebab dia belum tahu lagi. Gaji dia adalah gaji belajar, tak ambil bekerja. Jadi dia macam kalau kerja-kerja tersebut, kerja-kerja yang apa ni, memang boleh, boleh dibuat, maksudnya pernah dibuat orang. Ada kerja-kerja yang tak pernah dibuat orang. Jadi yang itu kita tak nak, kita tak nak nilai. Banyak perkara yang tak pernah dibuat orang. Satu position yang belum pernah ada apa ni, belum baru dibuka lah misalnya. Jadi yang itu kita kena lihat orang-orang yang layak macam mana nak tengok dia, so dia layak tak? Kemungkinan dia dengan pengalaman, dengan ilmu yang dia ada, boleh tak agak-agak dia buat. Jadi dekat sini ada main apa? Agak-agak. Dalam Islam pun ada, tapi ini bukan agak-agak eh. Ini maknanya lah berat kesangkaan bahawa dia boleh buat. Sebab itu kita akan pilih macam itu. Jadi kat dalam masalah gini, kalau agak-agak orang ini tak pernah belajar bahasa Arab ke apa semuanya, tak pernah belajar FK, tak pernah belajar tu, tau-tau je awak jadikan dia guru kat madrasah ke dekat masjid. Memanglah zaman dahulu tak perlu apa, tak perlu ada sijil, tak perlu ada apa. Kata berat kesangkaan agak-agak awak dia boleh buat ke tak boleh buat? Mesti tak boleh. Kerja dia dulu apa? Kerja dulu ambil batu simen je ke macam ni, cangkul je, mana dia nak tahu tu semua? Tak mungkin. Jadi kita kena serahkan urusan itu kepada ahli. Ini perkara sebenarnya satu nasihat Nabi SAW. Sebab kata Nabi SAW, kalau diserahkan satu urusan itu kepada bukan ahlinya, maka tunggulah tibanya saat, yang ini hari kiamat. Bila berlaku ni? Bila urusan-urusan semuanya atau kebanyakannya ataupun yang penting-penting diserahkan kepada kepada bukan ahli. Kalau kecil-kecil mungkin belum lagi, tapi mula-mula. Tapi kalau dah besar-besar, serah kepada bukan ahli ya. Awak serahkan mentadbir negara kepada orang yang suka pergi perang misalnya. Apa akan jadi? Dia favorite pergi perang. Itu je dia tahu. Dia train dalam benda tu. Habislah negeri tu akan masuk perang je. Keluar masuk lepas perang ini, pergi sana pula perang lagi. Pergi sana perang lagi. Itu je pergi. Kalau dia hanya satu orang businessman, dia akan jadikan negeri itu apa? Sebagai syarikat. Itu je lah dia tahu. Tak akan menjaga maslahat masyarakat. Jadi kita kena apa ni? Kita kena serahkan urusan itu kepada kepada ni. Jadi ilmu. Jadi kita nilai daripada yang lazim sekarang ni. Kalau doktor, kalau awak cakap, awak tak pernah buat tu semuanya, apa semuanya, cuma belajar je, tak boleh jadi doktor. Mana pula? Saya lagi bagus daripada orang yang tak masuk disiplin ilmu, medicine misalnya. Sekarang pun kita dah ada pengkhususan ilmu dan sebagainya, kita ambil daripada orang ini. Lebih baik. Jadi itu lebih logik, kata orang tu, lebih hikmah, lebih bijaksana daripada yang terus bukan daripada bidang doktor jadi doktor. Walaupun kemungkinan orang yang dalam bidang doktor ni pun buat silap, ada lah. Mesti ada, banyak juga kita. Tapi silap, cuma silap dia silap yang terhormat je lah. Orang nak kata silap pun juga. Sebab silap pun juga eh. Mungkin doktor-doktor je lain tu, kita pun tak tahu dia silap. Tapi maksudnya berbanding dengan orang yang tidak ada ilmunya, dia adapun tentang Nabi SAW, dia lah orang yang paling alim di dalam umat ketika itu dan ketika sekarang. Dalam semua perkara termasuk mentadbirkan, mentadbirkan negara. Dah terbukti lah. Begitu juga khalifah-khalifah yang selepas khalifah, Abu Bakar adalah orang yang paling pandai dalam mentadbirkan negara. Lihat bagaimana makmur dan bagaimana siasahnya. Begitu juga Umar bin Khattab dan seterusnya. Itu semua datang daripada mana? Daripada kelebihan memang ilmu mereka dan pengalaman mereka dan kebolehan diakui oleh oleh para sahabat yang lain. Okay, zaman sekarang kalau kita nak pakai kaedah macam itu, tak payah pergi sekolah lah eh. Tak payah pergi sekolah, semua boleh jadi ketua dan ketua. Yang ini kerja eh, ketua sekolah awak jadi apa ni, satu orang bawa apa ni, bawa lori ke apa, awak jadikan dia ketua sekolah, okey lah. Jadikan transport company lah nanti jadi. Baik. Kemudian mesti adil, yakni orang tersebut mesti berlaku adil, dia tidak tidak zalim. Dalam hukum akad hukumnya dia adil. Dan kesabaran, mesti ada kesabaran nak jadi pemimpin. Jadi ini semua tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Yang ketiga, penegakan aturan-aturan syariat Islam, baik perkataan atau perbuatan, akan menghantarkan seseorang itu untuk menjadi panutan dan ikutan yang baik bagi umat manusia. Bagaimana berlaku bagi Nabi Ibrahim AS. Ada apa-apa soalan? maksudnya ini bukan ayat ni dengan ada satu ayat seratus. Ayat 48. Awal-awal dah ceritakan tentang apa ni, nikmat-nikmat Allah SWT kepada Bani Israel, tentang Fir'aun dan sebagainya. Ada ayat yang serupa dengan ayat ini. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati awal ni sama. An'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bawah dia ada beza sedikit. Ya, kalau persoalan dia kenapa berbeza lah, kalau itu yang mereka awal dia punya yang mereka air pun dia punya tekanan dia pun atau dia punya itu atau sama kenapa cara bunyi sama. Ini kira macam yang itu, yang awal tu permulaan lah sebutkan nikmat-nikmat Allah SWT pada Bani Israel dan apa yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap nikmat-nikmat tersebut. Semua Fir'aun apa semuanya kan. Jadi yang ini kira nak tutup balik. Jadi itu seperti ini dua ayat ni seolah-olah sebagai apa? Wallahualam, sebagai permulaan dan penutup. Jadi dalamnya kandungannya adalah perkara tersebut, nikmat-nikmat Allah SWT terhadap Bani Israel. Walaupun dalamnya ada benda-benda lain, tetapi ia seolah-olah tak keluar daripada apa? Menceritakan tentang nikmat-nikmat, mengingatkan Bani Israel terhadap nikmat-nikmat Allah SWT kepada mereka. Yang balik semuanya adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan beriman kepada Rasul ini, itu Rasul yang ini Muhammad SAW. Ini ada soalan saya, ada seorang teman yang telah menggantungkan wafat di rumahnya kerana percaya ada gangguan jin di rumah. Dia telah ada kesedaran akan kesesatan amalan tersebut, tapi kini mereka sekeluarga ada rasa takut terhadap benda itu. Beliau ingin membuangnya tetapi rasa takut. Mereka ustaz beri fatah di nasihat bagaimana dan bagaimana cara terbaik untuk membuangnya. Jadi wafak, diagaklah benda ni wafak nak halau jin kat dalam rumah. Wafak ini ya Allah, wafak ini macam mana boleh datang kat negeri kita? Saya ada terbaca kan, tak sabar. Kita kan tentang ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia, Pontianak, dari negeri Pontianak kat Indonesia. Di antara kitab kita dah baca bagus-bagus, di antara kitab yang dia tulis tu kitab wafak. Macam mana tulis ke apa faedah wafak dan sebagainya. Jadi macam itulah ulama-ulama zaman dahulu, mereka bawa benda yang baik, mereka bawa juga benda yang tak, yang tak baik. Okay, wafak dekat sini artinya adalah tulisan-tulisan, ada garisan itu, garisan ini, diagram, kadang-kadang macam bentuk diamond, dia campur-campur macam-macam. Dan setiap tu ada tulisan-tulisan, apa. Mungkin kita lihat kat kedai mama lah selalu kan, ada macam-macam kat situ, ada nombor lah, apa lah semuanya. Wallahualam, itulah wafak, ada ayat-ayat ke, ada doa ke, apa, ada zikir ke dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengelakkan kemudaratan daripada menimpa kita, menimpa kedai, menimpa rumah dan sebagainya. Itu dia wafak. Jadi dia macam penawar ubat. Wallahualam, dia macam tangkal. Dia tangkal, ditangkalkan, digantungkan. Yang ini wafak ni mungkin diletak kat, kat pintu rumah ke apa eh. Contoh kat, kat depan dan sebagainya. Ini dia letak dalam kain, pintu setiap orang taruh kat situ. Kadang boleh nampak, kadang dalam kain saja. Baik. Kalau kita apa ni, lihat soalan ni, wafak ni erti, apakah hukum membuat wafak macam ini? Yang kita dah terangkan ada masalah di kalangan ulama tentang wafak seperti ini kalau dengan Al-Quran Al-Karim. Kerana ada ulama mengatakan kalau dengan Al-Quran Al-Karim, kita berlindung dengan Allah SWT, tak pun dengan sifat Allah SWT, iaitu kalam Allah SWT daripada data gangguan. Jadi itu tak masuk dalam ini. Tapi daripada ulama lain, dan inilah lebih tepat, dan dia juga telah dikatakan oleh, dia telah difatwakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia tak suka ni semuanya. Semua ni dia tak suka wafak-wafak kerana dia mengandungi apa tu, mengandungi masalah lain, iaitu dia ada etikat terhadap benda tersebut. Sedangkan yang bagusnya ataupun yang diperintahkan daripada sunnah Nabi SAW adalah dia, kita minta kepada orang yang terkena gangguan tersebut ataupun takut kena gangguan, dia minta langsung kepada Allah SWT dengan membaca ayat-ayat tersebut. Membaca Al-Quran untuk dibaca bukan untuk digantung-gantung. Tetapi apa yang berlaku zaman kita ni, tentu sekali wafak ini, pertama dia wafak ni bukan datang daripada ajaran Nabi SAW, dia bukan daripada sunnah, bukan daripada sahabat pun. Benda tu berlaku dan mereka silap tentang apa hukumnya. Jadi first sekali kita tahu dia bukan daripada sunnah. Bukan daripada sunnah tu ke dalam masalah. Sebab sebebek petunjuk tu adalah petunjuk Rasulullah SAW, Khairul Hadi Hadi Muhammad SAW. Jadi kalau bukan tu, dia ada dia ada keraguan. Yang berlaku zaman sekarang, orang bila ada wafak ini, orang anggap wafak ni yang berkuasa nak halau jin tu ataupun penyakit tu dan sebagainya, gangguan-gangguan. Dan inilah yang merusakkan akidah. Sedangkan kalau kita lihat ajaran Nabi SAW adalah supaya kita lebih daripada itu, bahkan lebih daripada tawakal biasa. Tawakal kita sampai kita tinggalkan daripada minta dibacakan. Tidak minta untuk apa ni, ada ubat dengan besi api kat dalam apa, pada muka-muka kita. Lebih daripada itu, wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka saja. Lebih daripada itu. Dan kita boleh termasuk dalam golongan 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi wafak ni memang sepatutnya kita tinggalkan. Lebih-lebih lagi ia ditulis bukan daripada orang-orang, orang sunnah, orang ulama. Ini daripada dukun-dukun. Dan ada garis, ada apa, semuanya apa, daripada mana mereka dapat. Lebih kepada macam apa? Ramal-ramal, telik-menelik dan ilmu nujum. Ataupun ada kemungkinan syaitan. Jadi dalam soalan ini, dia telah sedarkan kesesatannya Hamzah, tapi dia tak, dan keluarga takut terhadap benda tersebut. Jadi itulah masalahnya. Kita kena hilangkan rasa takut kepada selain daripada Allah SWT. Kita takut benda tu boleh mengapa-apakan kita. Boleh tak benda selain daripada Allah SWT mengapa-apakan seorang? Kalau dia kertas, dia kertas. Kalau tulisan, dia tetap tulisan. Tak boleh apa-apakan kita. Kita makan wafat banyak-banyak, tak ada apa-apa. Kita ambil, kita buang, kita bakar aje. Nanti Ibrahim AS baru kita baca apa dia. Dia nampak orang sembah patung, dia ajak mereka sembah Allah SWT, semua tak nak. Semua disesatkan oleh patung ni, semua takut dengan patung ni. Apa dia buat? Dia musnahkan, dia hancurkan, pecahkan patung tersebut semuanya dengan alat pemecah, dengan kapak ke, dengan ketuk besi ke apa, dia pecahkan. Tak ada apa-apa pun. Orang pun takut dengan patung-patung. Tak ada apa-apa yang berlaku. Patung lagi disembah oleh orang. Yang ini satu wafak yang dibuat oleh manusia. Orang juga lemah. Jadi kalau dia nak mengapa-apakan, dia tak boleh mengapa-apakan melainkan dengan yang izin Allah SWT. Dan pada pendapat saya, meletakkan wafak itu adalah satu dosa. Kemudian kalau dosa seperti ini, wajib kita taubat daripada dosa. Dan pada saya, taubat daripada dosa letak wafak ini atau pakai wafak ini kat dalam rumah ini adalah mesti dengan mengeluarkan. Lagi benda tu dekat dalam rumah, itu belum lagi dikira bertaubat. Walaupun hatinya menyesal aku tahu. Dan kalau anda masih lagi rasa takut kepada perkara tersebut, maknanya awak masih syirikkan Allah SWT dalam apa? Dalam khauf, dalam ketakutan. Awak takut pada wafak tersebut seperti awak takut kepada Allah SWT ataupun lebih. Tak takut ke kita kalau kita mati dalam keadaan tersebut? Lalu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau lah kami sembah, engkau kami tak tolong. Sekarang kamu takut, dan kamu sok nak sembah kepada wafak tersebut yang lemah, tak boleh buat apa-apa. Dan kalau berlaku apa-apa, kalau berlaku apa-apa, kita yakin bahawa itu hanyalah ujian daripada Allah SWT supaya kamu sabar, atau mungkin balasan daripada dosa ini. Kemudian lepas awak sabar, kemudian Allah SWT akan angkat darjat. Jin dan syaitan, jin macam yang besar pun. Jin apa paling kuat ke dekat orang? Jin apa? Jin Yatrib. Jin Yatrib paling kuat, paling hebat sekali. Tapi pada zaman Nabi Sulaiman, jin-jin ni semuanya ditundukkan. Allah SWT tundukkan jin-jin ni supaya tunduk bawah Nabi Sulaiman AS. Apa Nabi Sulaiman suruh, mereka kena buat. Dan yang tak nak buat, apa Nabi Sulaiman buat pada mereka? Jari mereka, belenggu mereka dengan rantai. tampakkan dalam mana-mana tempat. Yang lain semua, yang lepas semua mesti taat kepada Nabi Sulaiman. Ya? Jin memang tak. Jin, asalnya jin lain tak boleh nampak kan? Nabi Sulaiman dia nampak. Asalnya memang gitu. Kalau boleh nampak zaman tersebut, Allah Allah menakutkan pula nanti. Yang penting, bila Nabi Sulaiman AS nak kasih takut kepada Puteri Balqis tu kan, nak kasih takut kepada Puteri Balqis, kalau dia tak terima dakwah ni, pasal dia kasih balik hadiah, dia ajak Puteri Balqis tu sembah Allah SWT, jangan sembah matahari, jangan sujud pada matahari. Jadi dia kasih hadiah konon apa ni, okey lah, settle lah kan, jangan buat apa-apa lah, biarkan aku dalam agama aku, kau dengan agama kau. Selama Nabi Sulaiman nak takutkan dia, dia suruh apa ni, macam mana siapa yang boleh bawa istana Puteri Balqis tu, bawa kat sini. Jadi kata Ikrit, jin yang paling hebat kata orang tu, aku boleh bawakan istana Puteri Balqis ni sebelum kau sempat apa ni, sebelum kau bangun daripada tempat duduk kau. Ini majlis kau berapa, setengah jam, satu jam, belum satu jam ni istana dah sampai sini lah. Ikrit tu minal jin ni, kata orang yang berilmu, indahu ilmu minal kitab, ilmu daripada kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, belum sempat kau apa ni, buka kau punya mata ini, kau klipkan mata, klip mata je, istana tu dah datang. Memang dia buka mata dah sampai. Jadi mana lagi hebat jin dengan manusia yang berilmu? Jin Ikrit pun kalah dengan manusia, apa lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tunjukkan kenapa kita nak kena takut dengan benda ni semua. Apa yang dia buat dah? Apa dia buat tak jelas kan? Tapi zahirnya dia dengar, dia dengar doa je lah. Dia tak pakai jin. Apa jin gunakan apa? Sebab jin tu kata apa? In wa inni alaihi la qawiyyun amin. Sebenarnya aku dalam buat perkara tersebut adalah amat kuat, berkata dan boleh dipercayai. Jadi jin pakai kekuatannya. Jin kuat tu jenis Ikrit. Itu ada dalilnya, jenis Ikrit terhebat. Tapi yang ada ilmu daripada kitab tu tak pakai, tak pakai ilmu dia, tak pakai kekuatannya, tak pakai apa-apa ni power dia. Dia cuma pakai ilmu dia. Jadi ilmu dia Allah kan, dia doa kepada Allah SWT. Dia kata dia doa dengan nama Allah SWT yang paling agung, Allah Azam dan sebagainya. Allah SWT. Nak keringkan barang. Barang basah ke tu? Oh beras ya, dia ada taruh. Bawang putih lah, kena kasih takut Dracula lah. Tak ada lah, itu bang kurangnya dia berdalih lah ha? Berdalih, dia tahu dia salah tau. InsyaAllah dia tahu dia salah, dia kena teruskan dakwah pada tu. Sebab kalau dia kata kenapa kau ini yang betul, kau tak buat lagi nanti gini, baik rumah kau ni, kau ambil ni satu ke apa semuanya, itu lagi dia lagi dahsyat lagi. Zaman sekarang banyak orang rasa memang tak sedar benda tu bodoh. Orang yang sebab batung ni semuanya, dia ingatkan benda tu betul saja. Dia tak pernah terfikir benda tu salah. Nak kata benda tu betul pun dia tak terfikir. Tapi tak pernah fikir ya, dia salah. Bapa aku buat, datuk nenek buat, orang kat kampung semua buat benda yang sama. Jadi bila datang orang ingatkan, baru terketuk. Kau sebab benda yang tak boleh cakap, yang tak boleh cakap apa ni, tak boleh tolong dirinya sendiri, tak tolong kau, lalat kau datang pun dia tak boleh buat apa-apa. Jadi dia sebab teringat. Jadi kena ingatkan lah. Makalah dia Ustazah kat Mijen Isu. Ya? Makalah dia Ustazah kat Mijen Isu. Ustazah? Kat Mijen Isu. Kat Mijen Isu, buat macam itu. Tadi kalau kita cakap ada imam eh. Jadi imam ni ada dua macam. Dari kita ini menyedarkan kita, kita bukan suka dengar apa ni kisah-kisah seperti ini. Tapi kalau kita terdengar, itu makin menyedarkan kita tu, tentang masihnya jahil orang ramai terhadap terhadap Islam yang benar. Tentang la ilaha illallah, iman yang benar, dia orang macam masalah. Mungkin kalau kita tak dengar tu, kita mungkin tak sedar. Tapi Allah SWT dah beritahu kepada kita, wa ma aktsarun nasi walau harasta bil mu'minin. Ramai daripada manusia yang tak beriman, walaupun kau cuba, mereka semua nak beriman. Cuma nak mereka semua beriman, tetapi ramai yang takkan beriman. Lebih ramai yang tak beriman. Itu hakikatnya, lebih ramai yang tak beriman daripada yang beriman. Dan kalau mereka beriman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan surah Yusuf juga Allah SWT kata, dan tak adalah mereka itu beriman melainkan dalam mereka beriman itu mereka buat syirik. Itu salah satu tafsirannya. Dalam mereka ucapkan keimanan itu mereka ada syirik. Ini masalah. Ya, orang nak ambil test apa, test motor, test kereta, atau apa nak buat, pergi jumpa tu semua. Kalau yang bida'ah, at least bida'ah lah. Kita katakan ada semayangnya, ada zikirnya apa semuanya. Ada pakai benda tu, nak pergi ambil test. Pakai berapa kali ni, ni mesti jadinya nak pakai benda ni. Dulu, dia semayang pun tidak, dia nak ikutkan handphone aja. Tetapi bila bab ni, actually semua masuk. Betul lah tu. Kalau orang pernah tengok lah. Jadi macam mana kita katakan apa ni, benda ni lah dah tak ada masalah lagi. Banyak lagi orang nak apa, pergi kepada benda macam ni. Masih ada demand, lagi dia ada demand, lagi tu masih lagi ada orang nak supply. Tak kenapa pun dah buka branch sana, branch sini eh, untuk ubat cara apa, cara mereka, cara-cara dukungan, dukungan mereka. Kita dah banyak okay. Jadi kita simpulkan sikit dalam ayat-ayat tadi. Kita dah katakan bahawa inilah satu permulaan Allah SWT nak tarik balik, yang dikumpulkan balik orang-orang yang didakwah pada zaman Nabi SAW tersebut, di bawah apa ni? Keimaman Nabi Ibrahim AS. Kalau kamu mengaku bahawa Nabi Ibrahim AS adalah ikutan kamu, imam kamu, maka kamu kena ikut dia. Dan adakah Ibrahim dulu orang Yahudi? Kalau kamu Yahudi, Yahudi belum ada lagi, belum wujud lagi. Nabi Musa belum ada lagi. Jadi apa agama dia? Kemudian Nasrani belum ada Nabi Isa. Dan bagaimana kamu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang ikut Nabi Ibrahim? Maka kena sembah patung dulu. Sedangkan dia dulu memang apa? Kerja dia pecahkan patung. Jadi itu semuanya adalah dakwah kepada mereka. Adakah stop pada zaman Nabi SAW cara ini? Panggil mereka kepada orang yang mereka tuju, yang mereka akur zaman sekarang juga. Kalau kamu orang Yahudi zaman sekarang, kamu orang Kristian dan lagi, kamu balik kepada lagi zaman apa ni, akidah dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay. Jadi demikianlah yang sepatutnya kita lakukan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.